Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena surga yang akan kita raih di akhirat kelak terjadi berkat rahmatnya. Dan hidup ini akan menjadi begitu indah dengan harta yang kita miliki, anak yang cantik yang kita miliki, istri yang baik budi yang kita miliki, apabila itu dalam bingkai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita menemukan surah Al-Anfal ayat 43 mengajarkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kaum Badar. Iz yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsira lafasiltum walatanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimum bizatis sudur. Yaitu ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar, dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kalian semua. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala isi hati. Manusia sebagai manusia memiliki rasa takut, rasa gentar. Ustaz Ardiansah baru saja menyelesaikan Faifa. Allah. Waktu masuk ujian tentu ada rasa gentar. Tapi berkat keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kegentaran itu menjadi ketenangan dan kedamaian. Begitu juga kita menemukan kaum kafir Quraisy ini, kaum kafir Quraisy diperlihatkan Allah jumlah mukmin itu menjadi tambah sedikit. Sehingga kaum kafir Quraisy melihat, sebentar aja selesai ini kaum muslim ini. Sebaliknya, kaum muslim pun melihat kaum kafir yang banyak itu sedikit juga. Sehingga kalau kayak gini, beranilah saya menghadapi ujian ini, beranilah saya menghadapi peperangan ini. Karena Nabi Muhammad bisa tidur di saat orang tidak mungkin tidur. Bagaimana melihat hasil akhir pilpres atau caleg ini, mungkin orang tak bisa tidur. Tetapi Nabi Muhammad ditenangkan Allah sebelum perang bisa ngantuk dan tertidur. Ya Allah. Dan begitu dimimpikan jumlah mereka itu sedikit, jumlah kita banyak, terjadilah perang dan tidak ada rasa takut. Karena apa? Walakinallahu salam. Allah ingin menyelamatkan citra umat Islam. Innahu alimum bizati sudur. Ini adalah kekuatan mental, kekuatan spirit yang dibangunkan Allah ke dalam setiap muslim. Tidak saja muslim pada waktu perang Badar, tetapi muslim-muslim yang sangat yakin kepada kekuasaan dan kekuatan Allah, dia akan memiliki mental baja yang kuat, tidak penakut. Karena apa? Karena Allah bersama kita. Ustaz Ardiansah ada komentar? Iya, kalau kita melihat sekarang ini Ustaz, baik itu dalam olahraga ataupun dalam pertandingan apa saja, yang pertama sekali dibangun oleh pelatih itu adalah mental. Mental. Ya, karena ketika mental itu sudah kuat, maka itu telah menyelesaikan separuh daripada persiapan untuk menghadapi pertandingan itu. Pertandingan sepak bola misalnya. Ya. Kalau satu tim sudah menganggap bahwa lawannya itu lebih unggul daripada dia, maka pasti mereka akan kesulitan untuk mengungguli lawannya itu. Karena apa? Mentalnya sudah down duluan. Ya. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan di gambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu indah dan begitu gamblang dan jelas dalam ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama sekali dia bangun dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keyakinan bahwa mereka akan memenangkan peperangan itu. Dengan apa? Dilihatkan kepada Nabi Muhammad dalam mimpi bahwa jumlahnya sangat kecil. Ya. Dan dijelaskan di dalam ayat ini, kalau sekiranya aku tunjukkan kepada kalian wahai Muhammad, Nabi Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam jumlah yang banyak orang-orang kafir Quraisy itu, kalian akan berdebat. Ya. Ya. Jadi perang atau jadi perang atau tidak atau mundur aja lah daripada mati konyol kan ya. Begitu. Aha. Atau bagaimana strategi yang kita akan buat? Akhirnya terjadi kepanikan. Ya. Nah, ketika kepanikan itu terjadi, tidak usahkan untuk menghadapi lawan, untuk menghadapi diri sendiri pun sudah kalah. Sudah kalah. Begitu. Jadi kalah sebelum perang. Kalah ya? Sebelum perang jadinya. Ya. Dan dia sudah akan kecut sebelum dia menghadapi lawan itu sendiri. Ya. Dan ini mustahil untuk dapat membangun suatu kemenangan. Ya. Oleh karena itu, ini suatu pembelajaran yang sangat penting. Ya. Ya, bahwa umat Islam, dimanapun dia berada, kapan dan dimanapun dia berada, walaupun jumlahnya kecil, yakinlah bahwa ada pertolongan Allah yang lebih besar ya. Daripada kemampuan manusia itu sendiri. Ya. Ya. Dan ketika Anda hanya sendiri, dan Anda dapat berbuat, kan selalu orang berkata secara apologi mengatakan gini Ustaz, kalau saya ini kan gak ada suara saya, apalah artinya, saya cuma satu orang. Tidak, Anda satu orang dan Anda sangat berarti. Iya. Kehadiran Anda di situ walaupun seorang, tapi Anda pasti dapat mewarnai kapan? Ketika Anda berbuat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya sekedar menghabiskan masa 5 tahun, ya habis itu nanti mudah-mudahan dipilih lagi atau tidak, terserahlah. Ikut yang rutinitas penting, ya. Iya, ikut rutinitas. Yang penting sekarang udah balik modal, udah untung gitu kan. Ini tidak akan pernah memberikan warna. Yeah. Bahkan Anda sendiri akan dicemoohkan oleh orang. Yeah. Kita lihat saat sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang dahulunya menang dengan mudah, pada melenggang kesenayan dengan mudah, sekarang ini akhirnya rontok. Yeah. Kalah. Karena apa? Karena dia tidak berbuat. Yeah. Ya, kan, dan ketika dia berbuat pun mungkin musiman dia berbuat di masa-masa kampanye saja. Jadi kemenangan itu dibangun ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mau pun orang banyak yang mendukung. Yeah. Ya. Kalaupun kita tidak didukung, ya yakinlah bahwa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa orang yang beriman itu tidak pernah merasa sunyi dari dukungan. Ya. Menarik yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, bangunkan keyakinan diri, legitkan potensi yang ada pada diri itu. Ya. Suatu hal yang terjadi pada diri umat Islam, saya ini apalah? Ya. Saya ini apalah? Sudah kalah sebelum berperang. Betul. Imperior. Merasa dia tidak bisa berbuat apapun. Dia sudah miskin sebelum dimiskinkan orang. Dia bilang, ya Islam itu menyuruh kepada kemiskinan. Mari kita miskin sama-sama. Siapa bilang? Betul. Allah Subhanahu wa taala bersifat al-ghani. Dia bukan bersifat al-faqir. Allah bukan miskin. Allah maha kaya. Dan Allah tidak pernah al-mufqir, membuat orang lain menjadi miskin, tetapi Allah al-mughni, membuat orang menjadi kaya. Jadi kalaulah sudah tidak yakin kepada diri, ah saya ini apalah, ranking 50 jadilah. Mental mau sukses di universitas terkenal di luar negeri tidak pernah terfikirkan oleh umat Islam. Bagaimana dia menjadi cendekiawan yang berpotensi uan di hadapan anak-anak kita? Pernah enggak kita mensupport, mensugesti, Anda bisa sekolah di luar negeri yang berkualitas internasional? Pernah enggak kita mensupport anak kita demikian? Atau ya paling tidak, ya biarlah kita sekolah di peceran, tempat emperan sana, yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Tidak pernah berpikir bagaimana berkualitas, menggali potensi, tumbuhkan keyakinan diri pada diri dan anak-anak kita. Karena apa? Karena memang Islam menumbuhkan itu. Islam membuat orang lain menjadi kaya. Allah saja bisa membuat orang kafir kaya. Masa umat Islam tidak bisa lebih kaya dari orang kafir yang dia menyembah Allah? Bukan kita salahkan ya orang kafir, biarlah kaya dunia, kita kaya akhirat. Tidak. Allah telah menjadikan kita khalifahnya di bumi ini. Kita bisa meraih dunia sebelum meraih akhirat. Itu dia. Iya. Jadi memang membangun diri dengan keyakinan ini kadang-kadang nggak mudah, Ustaz. Iya. Ya, sering sekali kita dengan situasi dan kondisi, apalagi sudah dicekokin oleh orang tua bahwa, alah, nggak usahlah begini, saya tidak punya uang, kau kan anak petani, kau kan anak pedagang sampah. Akhirnya muncul rasa kerdil di dalam diri si anak itu. Bukankah sebenarnya kalau kita lihat juga, pembesar-pembesar di muka bumi ini yang terkenal-terkenal, khususnya di abad-abad modern ini, itu adalah orang-orang yang dari keluarga yang sangat sederhana. Siapa tidak kenal Jenderal Sudirman? Adalah Soeharto sendiri anak petani. Artinya apa? Bahwa seorang muslim sebagai seorang ayah dan seorang ibu, dia memberikan motivasi yang begitu tinggi. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di sini, kita katakanlah perumpamaannya, bagaimana Allah memberikan, memasukkan motivasi itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Badar waktu itu. Kalau Allah ingin mengatakan, aku bisa buat kalian menang, gak usah kalian perang pun aku menangkan, kan bisa sebetulnya. Gak perlu Allah tunjukkan mimpi itu sebetulnya. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, basir, yang maha mengetahui dan maha melihat, bahwa Al-Quran ini gak hanya dibaca oleh generasi Muhammad di awal saja, tetapi akan dibaca oleh generasi Muhammad yang berikut-berikutnya sampai akhir zaman. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita, jangan kita menjadi seorang ayah, seorang ibu yang berpikiran kerdil, sehingga membuat anak-anak kita juga berpikiran kerdil. Tapi jadilah kita ayah dan ibu yang memiliki visi ke depan yang jauh ke hadapan. Mengapa kalau kita lihat dahulu ketika sekolah di Madinah, sekolah di Mesir dan tempat-tempat yang lain, kadang-kadang yang berangkat itu pun orang tuanya pun sangat-sangat miskin. Tapi kenapa kok bisa berangkat? Karena juga, apa? Karena ada motivasi yang besar dari ayahnya. Benar. Begitu. Karena ada semangat yang dibangun oleh orang tua atau kadang-kadang oleh kondisi, sehingga anak itu berani untuk berangkat. Nah, ini juga mungkin kita secara pribadi pernah merasakan. Saya ketika berangkat ke Madinah, saya tidak pernah tahu siapa yang akan saya jumpai di Madinah nanti. Iya gitu. 10 jam dari Medan ya. Dari Medan. Kita tidak pernah tahu saudara siapa yang ada di Madinah, kawan siapa yang akan di Madinah. Tapi yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada dengan kita, bersama dengan kita, pasti ada pertolongan di situ. Dan itu tidak jauh, saya yakin, juga terjadi dengan orang-orang yang berangkat ke Mesir, orang yang berangkat ke Sudan, sampai kalaupun dia berangkat ke Amerika dan Eropa. Iya, benar sekali. Jadi keyakinan diri harus ditumbuhkan bahwa kita bisa. Betul. Karena orang lain bisa. I can if I think I can. Saya bisa kalau saya berpikir bisa. Tentu saja kita bukanlah orang yang materialism, yang mengetahui, yang mengukur kekuatan menjadi kita dengan sombong. Sombong bukan, tetapi ini adalah keyakinan diri karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan diri karena kita tahu rahmat Allah begitu besar kepada kita. Karena keyakinan diri bahwa langkah pertama kita direstui Allah, sehingga Allah akan memberi gelang 1000 langkah di depan kita terbentang luas. Ini merupakan sages. Ketika orang yang berpikir saya kaya walaupun dia belum kaya, sehingga dia mau membantu orang. Ada orang sudah kaya merasa dirinya miskin aja, taunya minta aja, nggak pernah memberi. Ada orang miskin taunya memberi terus, dia merasa dirinya kaya walaupun mungkin kondisinya sangat miskin. Seperti sosok Nabi Muhammad yang tidak pernah merasa dirinya sebagai orang miskin, walaupun pernah tidak makan 3 hari sampai sholat terus menerus di masjid, tetapi karena merasa dirinya kaya tadi, membantu orang, dia pun menjadi orang-orang yang terkayakan. Tidak berilmu tapi pura-pura menjadi orang berilmu dan mendekatkan orang, mendekatkan diri dengan orang-orang berilmu, ulama. Paling tidak tetesan-tetesan ilmu ulama tadi pun menetes kepada diri tersebut. Jadi keyakinan diri kita kemudian di follow up-kan dengan kedekatan kepada orang-orang yang sukses, menyentuh bagaimana jejak-jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai seorang yang bekerja atas nama cinta dan kasih, bukan bekerja keras, akan menghantarkan kepada tumbuhnya keyakinan diri karena kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Ardiansah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.